الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، إخوان dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Islam agama yang sempurna. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Di hari ini aku sempurnakan untuk kalian, agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian. Dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Maka dia syariah mutakamilah, mengatur dan mengajari mukmin pada setiap aspek kehidupannya. Salah satu permasalahan penting yang tentunya tidak dilupakan oleh Islam adalah mu'asyarah az-zawjiyah, dalam pergaulan suami istri, hubungan hak dan kewajiban antara suami maupun istri, agar kehidupan mereka sakinah, mendapatkan ketentraman, kebahagiaan. Di An-Nisa 19 Allah sebutkan, wa'ashiru hunna bil ma'ruf, dan mu'asyarah pergaulan dengan istri-istrimu dengan ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Walaupun kalian kurang menyenangi mereka karena satu dan lain sebab, tandanya ada sifat tabiat yang kurang kalian senangi, dan tentunya namanya suami istri tahu pada pasangannya ada hal-hal yang tidak dia senangi. Tapi mungkin saja kalian tidak menyenangi sesuatu, tapi di situ Allah jadikan untuk kalian kebaikan yang banyak. Di situ tersimpan kebaikan yang banyak di balik sesuatu yang kurang kalian senangi. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, la yafruq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin suami membenci mukminah istrinya, karena kalau dia tidak senangi satu perangai sifat darinya, ada banyak sifat kebaikan yang kalian ridho padanya atau membuat kalian ridho padanya. Seperti diriwayatkan, disebutkan dari Imam Malik Ibnu Anas Rahmatnya Allah, bahwasanya ketika ayahnya menikah dengan ibu beliau yang disebutkan hitam, wanita hitam dan ya wajahnya kurang lah, ayahnya nggak senang. Namanya lelaki ingin wanita yang putih, yang cantik, dan seterusnya. Alhasil dinasehat, begitu nikah ditinggalkan oleh ayahnya, di boikot dulu, nggak mau ketemu, nggak mau ya, dekati begitu. Dinasehati agar kalau sini istrimu kamu harus baik kepadanya, tanggung jawab, begini. Dinasehati. Akhirnya beliau pun kembali kepada istrinya, ibu Imam Ma'ruf. Kemudian oleh si wanita, hitam dan kurang wajahnya, dikatakan, ya Anas, nah ayahnya Malik, Anas, Malik ibnu Anas, la'allal khair yakmunu fi syarr, la'allal khair yakmun fi syarr. Terkadang kebaikan itu tersimpan di balik sesuatu yang jelek. Terkadang yang kamu senangi itu justru berada pada suatu, di balik suatu yang tidak kamu senangi. Ini pada dirinya. Hasil beberapa waktu beliau pun menahan diri, bersabar bersama, tapi kemudian manusia, kembali beliau nggak senang dan itu, hingga meninggalkannya, dan kali ini lama. Sampai disebutkan belasan tahun. Dalam keadaan istrinya hamil, si wanita kan. Walhasil setelah sekian lama, kembali beliau ke Madinah. Pas waktu duhur, masuk masjid, di masjid, begitu sholat, duduk seorang pemuda mengajarkan ilmu. Hadir, ayat, tafsir, fiqih, kagum-kagum ini orang, orang tua ini. Hasil, tanya dia ke sana kemari, siapa anak muda ini? Kata orang-orang, ini bapaknya meninggalkan dia berbelasan tahun yang lalu. Hasil, begitu selesai dars, selesai kajian, dia tanya, di mana rumahmu? Di sana. Boleh saya ikut? Boleh, silahkan bapak. Enggak tahu kalau itu bapak. Mari. Saya sampai depan rumah, dia berhenti. Ayo masuk. Enggak. Belum, mari masuk. Sampaikan aja ke ibumu, ke umimu. Di luar ada orang yang menyampaikan pesan kepadamu. Apa pesan itu? Sampaikan pesannya adalah, la'allal khair yakmunu fi syarr. Mungkin suatu yang baik itu tersimpan di balik suatu yang tidak baik. Sesuatu yang kamu senangi, terkadang dibalik sesuatu yang tidak kamu senangi. Sampaikan pesan ini kepada ibumu. Kita ditemui, sampaikan di luar ada orang tua, suruh menyampaikan pesan. Apa sempat pesannya? Pesannya dia katakan, la'allal khair, yakmunu fi syarr. Langsung kata ibu, itu abamu, bapakmu, suruh masuk. Ya Allah, sehingga menjadi makol, menjadi pepatah atau kata-kata hikmah yang ma'ruf, la'allal khair yakmun fi syarr. Terkadang kebaikan itu dibalik sesuatu yang tidak baik. Dalam artian tadi, mungkin kamu gak senang. Kayak subhanallah ini pendek istrimu. Kalau subhanallah ini hitam, kalau subhanallah kurang mancung, ini itu gemuk dan lain sebagainya. Tapi di situ khair. Di situ Allah jadikan kebaikanmu. kamu justru bahagia dengannya, justru kamu tenang dan mendapat ketentraman bersamanya. Belum tentu kamu beristri wanita cantik, putih, kaya, kemudian kamu senang, tentram hidupmu. Belum tentu. La'allal khair yakmunu fi syarr. Terkadang suatu yang kamu senangi ada di balik suatu yang tidak kamu senangi. Ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan untuk orang itu bermuasyarah bil ma'ruf, baik itu suami kepada istrinya maupun istri kepada suaminya. Maka Allah dan Rasul mewasiatkan kaum wanita ini kepada para suaminya. Di hadis ma'ruf Bukhari Muslim, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian, pada istri-istri kalian. Wasiat ma'ruf pada suatu yang berarti sangat penting. Dan untuk suatu yang begitu penting. Istausu bin nisa'i khaira. Baik-baiklah kalian kepada istri kalian. Ini wasiat Rasul kepada umatnya. Beliau juga katakan, innama hunna awan indakum. Karena istri kalian itu awan. Awan, jamak dari aniyah. Aniyah adalah tawanan. Kayaknya tawanan perang. Tawanan nasibnya seperti apa tergantung yang menawan. Kalau kebetulan yang menawan ini orangnya baik, ya diperlakukan baik. Kasih makan, kasih tempat tidur yang nyaman. Walaupun dia tawanan, dihormati. Ini itu. Tidak didolimi, tidak disia-siakan. Tapi kalau yang menawan ini, na'udzubillah, celaka, sudah ditawan, makan gak dikasih. Kalau dikasih makanan basi misalnya, kamar sempit, kecil, banyak nyamuk, ketawaknya, dan sebagainya. Tersiksa dia. Rasul katakan, istri kalian itu tawanan bagi kalian. Awan, indakum. Bagaimana kalian memperlakukan mereka seperti itu nasibnya. Kalau yang beriman dan bertanggung jawab, dia hormati, dia muliakan sandang, pangan, papannya, lebih dari itu, tarbiyahnya, akhlak, manhajnya, sehingga terhormat dia. Kalau si suami tidak atau kurang bertanggung jawab, akan terdolimi wanita ini. Miskin, dia jauh dari orang tuanya, dia jauh dari sanak kandangnya, nggak ada kakak, nggak ada paman, dari luar kota sana, bahkan mungkin dari luar pulau kan. Hanya kamu yang menawan dia, tawananmu sekarang sebagai istrimu. Bagaimana kamu perlakukan dia? Miskin. Nggak mungkin bisa melawan dengan keras, dengan tenaga perempuan punya keterbatasan, layaknya tawanan seperti yang Rasulullah SAW. Kadang sebagian suami tidak menyadari keterbatasan dan kelemahan wanita. Kalau diperlakukan tidak baik, sementara dia lemah akalnya, lemah fisiknya, digolimi dan ditindas demikian rupa, dia bisa stres. Mungkin na'udzubillah juga terganggu kejiwaannya. keluarga jauh, kakak, paman, gak ada siapa yang bisa membela dia. Miskin. Maka satu-satunya harapan dia ba'dallah adalah muhasyarah suaminya bil ma'ruf, untuk bergaul dengannya, memuliakan dia dengan baik. Bil ma'ruf. Wasiat yang Rasul juga sebutkan di Musnad Imam Ahmad, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Ya Allah, aku memberatkan pada umatku dua hak, atau hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. Diberatkan artinya dosanya besar. Hati-hati kamu. Ingat-ingatlah selalu. Anak yatim, gak ada orang tua. Kalau ada orang tuanya kan orang tuanya yang jaga anak. Ada orang mau nipu misalnya, mau kamu apakan anakku? Ada orang mau menyakiti, mau apa kamu? Dilindungi sama orang tuanya. Hartanya mau diambil, kembalikan. Orang tua, tegas. Tapi yatim. Mau diambil, mau ditipu, mau disakiti, gak ada yang bisa bela dia. Doi. Ini yatim. Begitu pula almar'ah, istrimu. Do'ifah. Siapa yang bisa bela dia? Apalagi sudah bersamamu di rumah, gak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Hanya kamu dan dia. Ba'ifah, lemah sekali dia. Makanya diberatkan oleh Rasulullah haknya. Agar seorang suami betul-betul mu'asyarah bil ma'ruf. Kaidah. Logika yang Rasulullah ajarkan. Ketika seorang tidak berzina, atardo hadza li ummik, li ukhtik, li ibnatik, kamu ridho. Orang lakukan zina pada ibumu, atau putrimu, atau saudarimu. Jadinya tidak, kata dia. Dan saya katakan begitu pula orang lain. Ya ridho. Karena yang kamu hendak lakukan, dia imma putri orang, ibu orang, atau saudari orang. Anaknya kalau dia seorang ibu, gak akan ridho ibunya dibegitukan. Atau kalau dia seorang gadis misalnya, orang tuanya gak akan ridho. Atau saudaranya, kakaknya, adiknya, gak akan gitu. Logika itu, seperti kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, umum jika diterapkan pada setiap orang, akan menjauhkan dia dari bentuk kezaliman kepada siapapun. Artinya kalau pada suami istri, kalau kamu seorang bapak, kamu punya putri, putrimu dinikahi orang, ridhokah kamu suaminya menyia-nyiakan dia, menzalimi dia, nampar, mukul semaunya, mencaci maki, kamu sebagai orang tua gelisah dan gak akan rela. Atau adikmu, saudarimu, dinikahi orang dan ternyata disia-siakan, tidak diberikan hak-haknya oleh suaminya. Ini sakit hati sebagai kakak atau adiknya. Atau misalnya ibumu yang janda, dinikahi orang dan disia-siakan. Kamu gak rela. Maka sama istrimu, putri orang. istrimu saudari orang. Atau kalau kamu menikahi janda, ibu seseorang. Sama, mereka pun gak akan ridho kalau kamu sia-siakan. Hadhihi bitilka, sama. Mereka gak akan rela. Mereka gak akan ridho, gak akan diam. Mendapati orang yang mereka cintai, ternyata kamu sia-siakan dan tidak kamu tunaikan hak-haknya dengan baik. Tidak kamu muliakan. Kembalikan itu pada dirimu sendiri. Kamu tidak senang, orang pun demikian. Wakama tadi ini tugas. Seperti apa kamu berbuat, seperti itu orang akan membalas kepada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan yang tadi tentang mu'asyarah bil ma'ruf, bahwa syariat mengajarkan bahwa seorang suami agar benar-benar memuliakan istrinya, dihormati dan dihargai sangat. Di Muslim, Aisyah radhiyallahu anha sebutkan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba imra'atan qab. Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah memukul seorang wanita. Kita tahu bahwa memukul istri boleh dalam rangka mendidik dia. Tentunya pukulan yang korban gairah mubarrih, tidak melukai, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, termasuk salah satu terapi untuk mengingatkan dia atas kemaksiatan atau musuh, jika dia membangkang, enggak nurut pada suaminya. Al-Muhim, syariat membolehkan, tetapi ketika itu dibolehkan dan banyak dari mereka gampang mukuli istrinya, mengeluh para wanita ini ke Rasulullah SAW. Suamiku mukul, suamiku mukul, banyak memukul. Maka Rasulullah pun sampaikan, laisa ula ida bikhiyarikum. Laisa ula ida bikhiyarikum. Bukan mereka itu orang terbaik kalian. Bukan mereka itu orang terbaik kalian. Suami yang gampang-gampang itu di sini. Sekali lagi walaupun itu dibolehkan. Menunjukkan itu bukan solusi terakhir. Artinya sebisa mungkin istri itu dinasehati, diingatkan. Dan sebisa mungkin seorang suami tidak main tangan. Walaupun itu mendidik. Bisa mungkin dia hindari agar lebih suami istrinya merasa dimuliakan dan dijaga. Mu'asyarah bil ma'ruf. Selain daripada itu, syariat pula mengajarkan kepada kita bahwa orang yang paling berhak mendapat bakti dan kebaikan kita, istri kita. Hanya Rasulullah sebutkan, jadi Muslim, dinar anfaqtahu fi sabilillah, dinar anfaqtahu fi raqabah, wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinar anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran, lalladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar, uang, yang kamu nafkahkan ke sabilillah, untuk perang, untuk masjid, untuk apa? Dinar yang kamu sedekahkan untuk memerdekakan budak, dinar uang yang kamu gunakan untuk sedekah ke orang miskin, dan uang yang kamu belanjakan kepada istrimu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu berikan kepada istrimu. Itu paling berhak. Semuanya pintu-pintu kebaikan. Semuanya amal khair. Tapi pahala yang paling besar ketika uang itu kamu berikan kepada istrimu. Sebagian orang mubtala. Fitnah. Yang artian kalau kepada orang lain, baik masalah. Teman-temannya. Ayo saya traktir. Mari ke rumah makan bersama-sama. Oh ya, masya Allah dikenal baik oleh teman-teman. Ke rumah. Tapi kepada istrinya mungkin luar biasa perhitungannya. Meminta. Bagian suami demikian, mubtala. Kepada istrinya, musik. Sangat pelit, perhitungan segalanya. Yang belikan ini, minta ini. Kemarin kamu sudah saya kasih 100, berapa sisanya? Beli apa saja? Perhitungan rinci dan detail. Pembukuan yang mengalahkan pale mungkin. Tapi kepada orang lain, masya Allah. Oh ya, nggak ada hitung-hitungan gitu. Saya tak ambil ini, ambil. Tak beli, ambil. Ayas loh. Nggak benar yang seperti ini. Dinar anfaqtahu alladhi a'zamuha ajram lalladhi anfaqtahu ala ahli. Rasul ingatkan. Yang paling besar pahalanya justru yang kamu belanjakan kepada istri. Padahal itu kewajiban. Itu kan nafkah wajib. Seorang suami yang memberi belanja kepada istrinya. Tetapi, bukan hanya kewajiban belaka, Islam memberi pahala. Untuk kuasamu, menjalankan ibadah itu, ketaatan. Kata Allah, ma'asyarah bil ma'ruf, pahala besar begitu. Itu yang terbesar pahalanya dibanding pintu-pintu kebaikan yang lain. Makanya Rasul katakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, terbaik kepada istrinya. Dan aku adalah orang terbaik kepada istriku. Oladan. Malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Mukmin yang paling sempurna imannya yang terbaik akhlaknya dan yang terbaik dari kalian yang terbaik kepada keluarganya. Menunjukkan itu pertanda kesempurnaan iman dia. Jika dia baik kepada istrinya, memuliakan dia, tanda imannya erat sebenarnya dengan iman kepada Allah. Sama sebagian suami mubtala, kalau kepada orang, kepada temannya lapang dadanya, dikenal pemurah, dikenal pemaaf, dikenal ini itu ampuan, anu maaf dia tak apa. Kan kemarin saya gini, abah jahit jangan menganggap. Yang ada itu, yang boleh ada kesalahan sedikit pun padanya. Hanya karena masalah sepele, terlambat menjadikan karena ya ini. Maka dari ini kesalahan ini tidak disengaja. Tidak dia kasih muka. Mungkin berjalan itu berapa hari. Walah dikasih muka, walah dikasih senyum, walah ini. Mungkin tidur dia punggungi dan seterusnya. Itu urusan. Pakai emeh urusan seperti ini. Dia ini mau, perempuan ini butuh mu'anasah. Butuh keakraban, butuh kemesraan. Dia harus kemana? Kalau di rumahnya mungkin bisa sama ibunya, sama adiknya. Rumahnya jauh. Hanya kamu satu-satunya orang terdekat dia. Itu pun memberi muka cemberut. Hanya kesalahan yang juga tidak dia sengaja. Layak lo, tidak benar dan tidak baik suami yang seperti ini. Ashiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarahlah kalian kepada istri-istri kalian itu dengan ma'ruf. Di dalam asar riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau tafsirkan ayat ini wa ashiruhunna bil ma'ruf qala inni uhibbu an atazayyan limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li, kata Ibnu Abbas, aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang dia berhias untukku. Kamu sebagai suami berharap istrimu menghadap kepadamu dan dekat kamarmu dalam keadaan bersih, wangi, rapi dan seterusnya. Itu diharapkan oleh setiap suami. Kamu sendiri bagaimana? Kadang suami enggak adil pada dirinya. Dia apa adanya sudah. Mau gak mau kamu terima, ya sinilah suamimu. Dalam keadaan masih bau, belum mandi, keringatnya, baunya kecut, daki di mana-mana. Mana keadilan? Ada hikismatun jiza. Bagian yang gak adil. Giliran istrimu kamu suruh secantik mungkin, berhias ini, itu. Nah kamu kepada dia, apa yang kamu berikan? Bau keringat, kotor. Dan seterusnya. Kata Ibnu Abbas, aku senang berhias. Ini berhias yang tidak sebatas. Kaum lelaki ini bersih, wangi. Sehingga dia pun senang. Kamu ketika istimewa itu kan senang, merasa tersanjung. Berarti ada kepedulian, khidmat. Ada pelayanan yang baik dari istimewa kepada baliknya kan dia demikian, asyiruhunna bil ma'ruf. Kalau kamu memberikan itu kepada dia, dia itu merasa tersanjung. Tapi suami ini baik kepada si perhatian, walahunna mitlullahi alaihunna bil ma'ruf. Dia berhak mendapat kebaikan, sebagaimana dia punya kewajiban untuk memberi kebaikan itu kepada suaminya. Wa'asyiruhunna mari kamu senang untuk istrimu berkata-kata yang baik kepada kami, di jalan yang sopan, di berkata yang lembut. Lagunya mislul lagi alaihinya. Sebaliknya pun demikian, kamu pun berkata yang baik kepadanya, sopan, lembut, menyenangkan hatinya, bagaimana hatimu senang dengan perbuatan dia. Karena Rasulullah SAW melarang seorang suami, dan itu termasuk hak yang harus didapati oleh seorang istri. Wala yuqaddiqul wajh, untuk tidak menjelekkan mukanya. Kalau di Arab, tingginya, bisa jadi ini. Kalau sudah cekcok sama istrinya dan dia kesal, cengkel banget, sudah. Karena di sekarang orang-orang ada yang itu yang mereka ucapkan pada istrinya, tabah Allah wajhaki. Menurutkan mukamu. Itu bahasa mereka ya. Kalau mungkin konteks kita dalam bahasa Indonesia, mungkin tidak ada orang bicara begitu. Tapi makna yang searah atau semakna dengan itu, macam kalau kau bahasa memang mukamu asar memang mulutnya memang begini, yang dia hina wajahnya pada kehormatan istri. Yang orang tidak biasa dari marah bisa-bisa, cengkelah bisa-bisa, binatang dulu ada yang dulu. Ini itu namanya binatang. Minta. Ini waktu itu yang dulu. Ini. Nah, ya. Aku pun tinggal atas itu. Aku amatkan. Alaillahu yudhjibuha. Jangan kamu pukuli istrimu seperti kamu memukuli budakmu. Sebentar dia pukuli, sebentar dia minta untuk bilang. Baru kamu jadi mati, jika-jika. Kamu celah, kamu kata-kata binatang dan sebagainya. Ntar malam kemudian kalau kadang itu dikatakan binatang jengkel dan emosi berlebih bukan ini keberhubungan ini keberhubungan makanya seorang suami dituntut untuk lebih berhati-hati, membiasakan kata-kata baik, kalimat-kalimat yang mulia kepada istrinya, ya'rifun yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik kepada istri-istrinya, termasuk pula untuk seorang suami itu peduli dan memberikan hajat-hajat dia kepada istrinya, ditunaikan dan diberikan kepadanya sebatas yang ma'ruf, sebatas kemampuan dan kapasitas kamu. Hanya Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada Nabi Bukhari, ya Abdullah, alam ukbar Anak atasku menyahar, kata mulai. Apa betul aku dikabari kamu ini kalau siang puasa. Malamnya dia mulai. Mau siang puasa. Mau malam dianya dia mulai. Kata ini memang betul memang. Katakan la tafa'al. Jangan begitu kan. Semua abdin puasa tapi di hari lain. Bukalah jangan puasa. Wakum wa nam. Kamu sholat malam tapi juga tidur lah ada waktu. Kamu bagi. Fa inna li jasadika alaika haqqa. Sampai wa inna li zawjika alaika haqqa. Jasadmu punya hak atas dirinya. Itu istirahat dan ini. Istrimu pun punya hak. Ini ngapain kamu nikahi? Salah satu tujuan besar, salah satu tujuan utama pernikahan adalah i'bar. Menjaga kehormatan. Sehingga syahwat itu dituangkan ke tempat yang halal. Dia manusia punya hati, biologis. Jadi kamu laki. Sama. Ya, sementara kamu haramkan dari itu, kamu sibuk kerja, ke sana, kemari, pulang capek, nggak mungkin mau itu. Karena suami egois. Kalau dirinya yang pingin, dia nggak mau tahu. Ya, marah kalau nggak ditunaikan keinginannya. Sementara istrinya, sama, dia juga punya aja. Kamunya nggak mau tahu. Sebenarnya istri namanya perempuan, tidaknya seorang suami itu paham. Kalau bahasanya orang-orang sama, cerdas emosi. Harus cerdas emosinya. Istri perempuan nggak mungkin bilang dengan vulgar begitu saya mau ini. Nggak mungkin. Tapi dengan penampilannya, misalnya pakaiannya, ini, makanya dia punya. Rasulullah sendiri, wahai yang paham kalau, hanya Rasulullah katakan di ada dunia, surat wahai Aisyah, aku tahu kapan kamu ridho kepadaku, kapan kamu marah kepadaku. Dia mati oleh Rasulullah gerak-geriknya, kata Aisyah, kok tahu kau ya Rasulullah? Iya. Kalau kamu ridho kepada aku, ini lagi tenang, lagi ini suami istri biasa. Kamu kalau sumpah mengatakan la warabbi Muhammad. Warabbi Muhammad, warabbi Muhammad, sumpahnya demi Rabbnya Muhammad. Suaminya itu. Rabb demi Rabbnya Muhammad ini begini begini. Berarti sumpah dengan menyebut Rabb. Kalau enggak lagi jengkel lagi. Sumpah mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Ya sama Allah semuanya. Tapi giliran dia marah atau ini, dia sumpah dengan menyebut wa rabbi Ibrahim. Dan Rasul paham cerdas emosinya. Kadang sebagian suami enggak cerdas. Enggak cerdas emosinya. Si istri sudah Masya Allah mempersiapkan kau masih di pabrik dan di paling dan dia sudah persiapan dari sore Masya Allah, mandi pakai pewanginya, rambut dirapikan, lipstik dan lain sebagainya, pakaiannya ini itu, walhasil ma'ruf lah, paham yang keluarga, kamu pulang gak ada sambutan, gak ada ini capek sama itu dia gak paham apa ini mau kan istrinya seperti itu gak mau tahu ya fi ashiruhun nabil ma'ruf mu'asyarahlah dengan ma'ruf. Dia miskinah, lemah, do'ifah. Dan seperti tadi, pemalu. Ya mungkin dia bisa berbicara layaknya orang lelaki. Ashiruhunna bil ma'ruf. Seperti kamu ingin dia baik dan melayani kamu. Seperti itu pula hendaknya kamu berbuat kepadanya. Wa fi hadikum sadaqah. bagi muslim, Rasul katakan pada kehormatan istri kalian ada sedekah. Sedekah. Walaupun itu syahwat, walaupun itu dirahi, tapi sedekah. Makanya. Jika diminta untuk mengharapkan kebunan, penuh syahwat, dahi, nikmat, tapi diberi pahala oleh Allah. Di Abu Dawud pula dan Tirmidzi, Rasulullah sebutkan, "Kullu syai'in yalhu bihi ar-rajul fa huwa batil." Segala yang membuat orang terlena, dahi. Yang mentingnya, maka itu batal semuanya. Illa takjibahu farosahu, kecuali tiga. Yang pertama Rasul sebutkan ketika dia mendidik, melatih kudanya, dua waktu, melatih perang, perjuangan, itu tidak batal. Nanti saya lengkap, supaya kuat tiganya. Waram yahu biqawsi, yang kedua, latihan panah, juga membutuhkan waktu. Nanti dia tipis, yang ketiga, wa mula'abadahu ahlam. Jika dia berkumpul dengan istrinya, waktu. Ada kepantai. Ada di mana? Kamu berjuang, bro, ini kondisi berkunjung, bukan buang-buang waktu. Ini berkecuali karena oleh Rasul, misalnya, karena itu hak dia. Itu mu'anasa. Itu, apa ya, keakrapan dan ke kataan, kayaknya kamu kalau dengan teman kamu ngobrol, sama kemari, kan kedekatan lebih. Seperti itulah seorang suami dengan istri, dengan anaknya. Itu namanya tentunya sekitar mereka berdua, cinta dan permainan. Suami menganggap yang semacam itu tabu. Ini nggak ada muda abahnya kepada istrinya. Semuanya serius-serius semua. Ya. Nggak ada mesra-mesranya, nggak ada cumbu rayu, ini nggak ada kaki. Ya akhirnya termasuk di dalam sunnah muda abah tahu ahlah. Ketika seorang suami bertumbuh dengan istrinya. Salawatullah wa salamu alaihi rasulullah sallam. Contoh yang sangat baik bagaimana beliau bersabar Aisyah. Di pundak beliau melihat Habasyah berlaku. Jadi dagunya Aisyah di pundaknya ini. Ini sabar dia. Dia tanya Aisyah, hasil bibi? Cukup Aisyah? Kalau Aisyah belum. Kata Aisyah, sebetulnya aku sudah tidak senang melihat kata sama itu. Jadi aku tak senang meletakkan bagi diri. Tidak. Ini sabar. Dibiarkan. Juga Aisyah belum. Dia tidak mau angkat ke sini. Bisa ada orang sini. Tidak lari. Awalnya salah dari sini. Ini terkejar Aisyah. Ini tidak lari. Mas disaksikan suruh maju dulu oleh kalian maju ke depan. Nabi diberikan ini tentang lihat yang dulu harus itu membuat dia tenang, membuat dia senang, dekat kami, tentram, hidup bersamamu. Demikian mulianya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan kepada umatnya dalam masalah mu'asyarah antara seorang suami dengan istrinya. Yang jelas hak-hak dan kewajiban itu banyak, tetapi secara umum tanggung jawab seorang suami untuk bermuasyarah ma'ruf, bagaimana dia menghormati, memuliakan suami, baik istrinya, maaf, dengan kata-kata, dengan perbuatan, dihormati dan dimuliakan, demikian rupa. Karena Rasulullah SAW dalam sunnah, kita pertama beliau lakukan begitu masuk rumah, suap. Makanya Rasulullah enggak senang kalau dikatakan mulutnya bau. Kita tahu bisa diharamkannya mati. Ada turun ayat menegur Rasulullah SAW. Bima tuharrimu ma'ahallallahu laka tabtadhi marbata azwaji. Kisahnya, itu Aisyah memerintahkan Hafsah. Kita tahu, kita masuk ke rumah Hafsah Rasulullah. Kita masuk, kita katakan, ini baik ya Rasulullah. Karena baru minum madu yang dia oleh Rasulullah. Rasul katakan dulu, ini baik ya. Kata Hafsah, begitu Rasul masuk dari pintu, padahal masuk jauh, Hafsah di tengah rumah sana. Tapi kata Hafsah, saking. Karena sangat takutnya kepada Aisyah, Odewana, hampir-hampir aku mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah mulut di bawah, padahal masih jauh. Ya, ketahuan dustanya nanti. Rasul sangat disegani. Al-Muhim begitu dekat, katakan itu baru makan ini mati kok. Allah naflahu akala imadhi, mungkin lebahnya makan madhi. Madhi itu jenis bunga yang tidak enak, sehingga madhinya pun tidak enak dari situ. Hasil syahid beliau enggak senang, menunjukkan beliau ingin tampil baik di depan istri, hormati dia, memuliakan dia. Sebagaimana istri pun punya kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dengan baik kepada suaminya. Mewajibkan dia taat kepada sang suami. Perintahnya selama itu bukan maksiat, termasuk dijanjikan untuk dia masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki, hanya dia atau atasnya. Oh, terima kasih. surga yang dijanjikan bagi istri yang demikian. Demikian pula seorang istri diperintahkan untuk menjaga kehormatan, harta benda, dan anak-anak suaminya. Salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Dalam An-Nisa, salihat dari kalangan wanita, qanitat kata Ibnu Abbas, yang taat kepada para suaminya. Hafizat lil ghaib, menjaga dalam keadaan ghaib, artinya ketika suaminya pergi ya rumah, dijaga kehormatannya. Begitu pula sebaliknya, dia menjaga perasaan suaminya, menjaga bagaimana suami itu tidak tersinggung, tidak sakit hati, tidak jengkel terlebih kepada dirinya. Dan itu sifat wanita jannah. Allah di dalam sunnah Rasulullah katakan nisa hukum min ahli jannah, istri-istri kalian yang dari penghuni surga, al-wadud al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama sifatnya al-wadud, wadud itu yang dia sangat cinta kepada suaminya. Dia berikan segala cintanya kepada suaminya. Dan dia pun ada padanya sifat-sifat yang membuat suaminya semakin cinta padanya. Itu wajib. Itu walaupun demikian. Ini karena ketaatannya, karena kebaikannya, akhlaknya, karena layanannya, khidmatnya, dan lain-lainnya. Padanya ada kriteria-kriteria yang membuat suaminya semakin cinta kepadanya. Wajib. Sifat wanita suaminya. Al-a'ud. A'ud itu sering kembali kepada suaminya. Yang dimaksud, Rasul katakan, allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadihi. Di mana kalau suaminya lagi marah sama dia, dia segera meletakkan tangannya di tangan suaminya. Kemudian dia katakan, la azuku ghamdan hatta tarda. Sungguh, suamiku, aku tidak akan bisa merasakan nyenyaknya tidur sebelum kamu tidur kepada aku. Sebelum kamu memaafkan aku. Tidak akan bisa nyenyak tidur, tidak akan bisa makan. Segera dia kembali mengakui kesalahannya, minta maaf kepada suaminya. Au, sering kembali, mudah untuk kembali kepada suaminya, tunduk, minta maaf. Bagian wanita mubtalah. Kalau lagi cekcok, udah dia teruskan. Kayak nantang gitu. Mau apa ya. Saya yang sudah tak bisa sama ini. Suaminya berpaling, saya juga tidak berpaling. Mau istri kuat, air. Bukan begitu ciri wanita jannah. Ciri wanita surga tidak seperti itu. A'ud, mudah dan sering berkali-kali gampang kembali. Kalau biasanya jengkel, marah sama dia, nggak senang, dan dia sendirinya tahan, dia letakkan tangan. Artinya hendaknya seorang mukminah yang beriman selalu berusaha untuk menjadikan dirinya wanita seperti itu. Hendaknya seorang wanita muslimah, seorang istri, berusaha selalu untuk menjadi wanita yang demikian. Lihat nasihat Asma bintu Kharijah Al-Fazariyah ketika menasihati putrinya. Putrinya sudah dilamar orang, mau nikah nih. Dinasihat oleh ibunya. Kata sang ibu, ya punya iya. Kamu mau menikahi bulan ini, menjadi suaminya. Fakuni lahu ardhan yakun laki sama. Jadilah kamu bumi bagi dia, dia akan menjadi langit bagi kamu. Bumi ya apa? Bumi itu nurut. Ini kamu injek. Ini kan jalan di atas bumi. Kamu cangkul. Kamu bajak, kamu teruk, kamu ini. Gak ngelawan bumi. Ada bumi ngelawan. Terserah kamu, mau kamu bulldozer, mau kamu ego, mau kamu salah buat nama. Nurut dia. Petani mau nyangkul, mau liram, ngasih air, mau apa. Diam dia. Jadilah kamu bumi tanah. Jadi siang ini. Nurut. Tanahnya orang. Suamimu akan jadi langit bagi kamu. Melindungi kamu. Melindungi kamu. Melindungi bumi. Melindungi bumi. Teman kamu. Kunilahu mihadan. Yakun laki imadan. Jadilah kamu. Bagi suamimu itu. Mudah. Untuk ditimang, kayaknya lagi ini tenang, maka suamimu akan menjadi tiang bagi kamu, yang menahan bangunan. Hamparan yang gampang untuk ditempati bagi dia. Kunilahu amah yakun laki abdan. Jadilah kamu tidak bagi suaminya. Suaminya pun akan menjadi tidak bagi amah, tidak wanita. Abad tidak wanita. Layaknya budak kepada tuannya di mana ini? Apa ada budak melawan? Ambilkan teh, buatkan teh. Mau. Buat sendiri sana. Capek saya. Dipecat sama tuannya. Saya capek pijat. Jadi dipiti. Namanya budak ini. Kamu sana cuci baju. Apapun yang diperintah dia lakukan. Kalau kamu seperti itu, suaminya ternyata jadi budak bagi kamu. Minta apa dituruti sama dia lah ya. Tuhan, tidak budak. keinginan-keinginan kamu, hajat-hajat kamu juga akan dipenuhi. Timbal balik. Wala tulhiti bihi fayaklaki. Jangan kamu itu memaksa sesuatu kepadanya karena dia akan benci kepadamu. Jangan maksa kalau minta sesuatu. Pokoknya berikan ini. Kamu gak mau tahu silana sudah punya. Masa kamu gak bisa beli ini? Akan benci dia sama kamu. Kalau kamu maksa dia sesuatu yang enggak belum dia ingin belikan atau mungkin belum ada kemampuan ekonomi dia belum cukup. Kalau itu jangan maksa. Sampaikan aku ingin ini, ingin beli ini, ingin punya ini. Dia belikan ya alhamdulillah, enggak sabarlah. Wahfadhi antahu wa sam'ahu wa aina. Dan jaga hidung dia, pandangan dia, dan telinganya. Artinya, jaga hidungnya, hidung suamimu, jangan sampai suamimu mencium dari aroma yang tidak sedap. Jaga pandangannya, jangan sampai suamimu melihat dari kamu sesuatu yang tidak dia senangi. Jaga telinganya, jangan sampai dia mendengar dari kamu sesuatu yang tidak dia senangi. Jaga hidupnya, pandangannya, dan pendengarannya. Tidaknya dia cium yang ingin pendengarannya pun demikian. Bagian istri kurang kepeduliannya dalam hidup. Sehingga seringnya suaminya datang, bahkan tidur malam. Dia berharap dapat kesenangan, dapat ini, hiburan. Sementara di sampingnya istri dia, ya maaf, misalnya bau terasi, bau dapur, bau apalah, minyak tanah, bau ini. Ini orang di samping dia. Bagaimana dia bisa senang? Bagaimana dia bisa terjaga kehormatannya? Sementara fitnah di luar dahsyat. Kamu tahu bagaimana fitnah wanita, fitnah dia ingin menjaga kehormatan. Karena di samping dia, hamba Allah seperti ini. Rambutnya awur-awuran, tidak teratur, tidak disisir. Nilai hasil segalanya. Tidak ada yang membuat senang sang suami pada dirinya. Makanya kata Asma binti Khadijah, jaga pandangan suamimu pada dirinya, pendengaran dan penciumannya. Wangi itu yang dia cium padanya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang ciri wanita yang salihah, yang menjadi mata'ud dunia, kalau mata'ud dunia, jika nazarta ilaiha, sahabatnya. Kalau dia, suaminya, memandang dia, membuat dia senang. Ketika melihat, sang istri, suaminya senang. Bahagia melihat istrinya, layaknya kalau itu di malam pertama. Masya Allah kan, melihat diri kita dari dia, dari kita, luar biasa dia. dihiasi, hias pengantin, segalanya hiasan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya hiasan semuanya. Pakai ini, pakai itu, kenapa memandang dia, kamu mencium aroma darinya? Seharusnya seperti itu setiap saat, gak hanya malam pertama, selalu seperti itu. Menyenangkan suaminya, walaupun gak sedahsyat itu, paling tidaknya dia rapi, bersih, wangi. Setiap kali suaminya dekat dengan dia, seperti waktu katakan, ketika memandang, membuat suaminya senang kepada dirinya. Istri diharamkan untuk mengganggu dan menyakiti suaminya. Perasaannya membuat dia sakit hati, terdolimi. Makanya di dalam hadis Rasul katakan, la tu'zi imra'atun zawjaha di dunia illa qalat zawjatuhu minal khuril a'in la tu'zihi qatalakillah innama huwa inda kidaki yushiku anifari qafi ilaih. Kalau istrinya yang di dunia ini ganggu sakit hati suami, istri suami ini yang di surga para bidadari gak rela. Karena suami ini bukan hak kamu sendiri. Bukan hak kamu seorang. Hatta bidadari surga ini menanti dia. Di mu'mini. Sekarang para bidadari mengatakan, celaka kamu, semoga Allah perangi kamu. Di istri ini. Dia hanya sebentar bersamamu, sebentar lagi akan meninggalkan kamu, mendatangi kami. Kalau nah, istri yang di dunia membuat jengkel, membuat sang suami kesal dan tidak senang adanya dengan segala bentuk ucapan dan perbuatan yang membuatnya hati dan marah. Kan sebelum kamu berbicara tentang sebuah berbuat suami rela senang atau tidak kepadamu. Demikian pula kewajiban seorang istri untuk selalu bersyukur kepada suaminya. Rasul sebutkan la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an. Allah enggak akan melihat seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia enggak bisa lepas darinya, dia sangat itu. Nikahnya butuh naungan dan perlindungannya, butuh segala-galanya. Tapi dia gak mau bersyukur kepada suaminya. Gak mau berterima kasih. Dan tidak menampakkan. Bahkan yang dia tampakkan seakan dia gak butuh pada suaminya. Makanya sesuatu yang perlu jadi introspeksi kepada para iman dan para istri. Pernahkah kamu berterima kasih kepada suaminya? Walaupun itu memang kewajiban dia, hak kamu. Misalnya kamu tidak belanja bulan nanti, belanja ini. Tapi kita misalnya. Apa ada istri yang mengatakan, Tidak Allah ber, suamiku abis bulan. Dan Allah berkahi, hartamu, Allah kasih, ganti yang lebih baik, lebih banyak dari ini. Bersyukur atas kebaikan yang diberikan suami itu padanya. Allah nggak akan lihat seorang istri yang tidak bersyukur pada suaminya, padahal dia nggak bisa lepas. Dia sangat butuh pada suaminya, tapi nggak mau bersyukur. Syukurlah kamu itu punya suami. Syukurlah ada yang menjaga kamu, melindungi kamu, mencukupi kamu. Itu terlalu banyak wanita yang belum bersuami. Jumlah gaji, jumlah janda, lebih banyak bahkan dari jumlah lelaki sendiri. Kenikmatan yang harus kamu syukuri. Kenikmatan yang harus kamu jaga. Bersyukur kepada suamimu atas segala kebaikan, atas segala jasa yang mereka berikan kepadamu. Yang terakhir mungkin karena waktu, bahwasanya seorang istri diharamkan untuk menolak ajakan atau keinginan suaminya. Kadang dia nggak punya udur, seperti yang bisa dibenarkan. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi falam ta'tihi fa bata ghadban 'alayha la'anatuhu al-mala'ika hatta tusbih. Kalau suami mengajak istrinya dan dia menolak, malam itu suaminya marah kepada dia, semalaman dia dilaknati oleh para malaikat. Laknati istri dijauhkan dari rahmat Allah sampai esok pagi. Mulai dibayar lain hatta yarba, sampai suaminya mau ridho pada dia, terus dilaknati. Enggak takut seorang istri yang tanpa udzur menolak ajakan suaminya. Makanya di dalam sunnah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan besarnya hak suami ini, harus menemuinya. Qalat wa in kanat 'ala tanur, walaupun dia di hadapan tanur. Tanur dulu kalau orang Arab tempat memasak. Ini masaklah begini. Artinya kata para ulama, resikonya dia melayani suami, masakannya hangus, rusak, mau dimakan. Dan itu kan tabdi, karena masakan ini harta dibeli dengan uang. Tabdir haram, tetapi diperbolehkan dalam hal ini. Kenapa? Karena besarnya hak suami. Tujuan utama nikah, kehormatan terjaga. Apa artinya kalau itu tidak terlaksana? Kalaupun seandainya masakannya hangus, gorengannya rusak, rotinya rusak, apa-apalah, karena jatuh, tidak masalah. Suamimu tidak dosa, anak tadi, dan kamu pun tidak berdosa. Bagian wanita kan nolak hanya karena sebab-sebab seperti ini. Ini dulu sebentar lagi ini mumpung mau mateng ini kuahnya. Bagian orang gak bisa ditunda, jengkel, bukan barakallahu wala haya'a fi din, tidak ada malu dalam membicarakan agama. Sebagian orang kalau kemudian yang dia inginkan tidak terlaksana, hilang. Dalam keadaan dia sudah gak mau juga. Yang ada kejengkelan. Marah dia. Dilaknat istrinya. sesama malaikat. Jangan kamu kira seperti orang makan atau kerja yang bisa ditunda, kamu selesaikan nanti. Nanti dilanjutkan malam, misalnya bikin apa kamar, ya bisa. Ini dalam urusan ini ya bisa. Makanya sampai Rasul katakan, kalaupun masakannya hangus, tinggalkan. Bahkan di dalam riwayat Nasa'i, Rasulullah katakan, wa in kana dia ala dhahril qatab. Kalaupun dia di atas kotab. Kotab itu ditafsirkan dua. Yang pertama, para ulama hadis menafsirkan kotab itu pelana, semacam pelana yang ada di punuk onta. Maka kalau naik onta dikasih pelana di sini. Kalau perempuan ditutup dengan hijab. Kotabnya itu tempat duduk dia. Ditutup. Ontanya jalan, kan kamu tahu onta jalan gerak terus begini. Punuknya ke kanan, ke kiri. Apalagi kalau dia lari lebih goyang-goyang lagi. Seandainya si istri di atas onta itu bersama suaminya dan suaminya minta untuk dia melayani di atas punuk onta, sulit dan luar biasa. Rasulullah katakan dia nggak boleh nolak. Seandainya di situ sudah tidak bisa ditunda. Penafsiran kedua lebih dahsyat. Sebagian ulama katakan kotab itu semacam kursi orang Arab dulu. Kalau perempuannya mau melahirkan, kayu itu tengahnya dilubangi. Dia duduki, sehingga ada tekanan, ada dulu kan tidak ada alat-alat apa, suntikan untuk menambah apa, merangsang ininya. Caranya begitu sehingga tekanannya kan lebih, sehingga si bayi lebih mudah keluar cepat dari rahimnya. Kotak itu tempat duduknya. Sehingga makna hadis dengan penafsiran kedua ini, seandainya si istri duduk di situ mau mengeluarkan anak, kamu tahu perempuan mau melahirkan antara hidup mati, ya kan? Tapi seandainya saat itu suaminya itu tujuan utama, tujuan besar dalam pernikahan, kehormatanmu terjaga, kehormatan suamimu terjaga, walhasil intinya adalah ilmu. Pelajarilah ilmu, pelajarilah sunnah Rasul, karena dengan itu rumah tangga akan terjaga. Hubungan suami istri akan terpelihara dengan baik. Karena orang menikah, kata Sufyan ats-Tsauri, seperti bahar, seperti orang sudah masuk lautan. Oke. Sampan. Dan masuk danau, danau Pagluti. Gak ada ombaknya kalau danau. Ini lautan. Ombak besar, angin kencang, kedalaman, belum lagi hiunya, belum lagi ininya. Artinya kata Sufyan ats-Tsauri, pintar-pintar kamu bisa menyelamatkan diri. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak problem. Ya entah gimana pintar-pintarnya kamu bisa kembali ke darat dengan selamat. Sufyan ats-Tsauri ayatul dalam wala perkusirohi. Kalau sudah punya anak, kalau sudah punya anak tadi, sama-sama kondisi lebih sulit. Kalau sudah punya anak, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Rumah tangga ini semakin berat, tantangannya, tanggung jawab semakin besar. Jadi terpinternya kamu untuk bisa selamat, tahu bagaimana caranya. Suami punya tanggung jawab harus kerja, harus menafkahi. Tapi dia punya tanggung jawab besar, mendidik istrinya, anaknya. Istri begitu juga. Punya tanggung jawab melayani suaminya, tapi dia juga punya anak. Terus dia layani ininya, itunya, segala-galanya. Berat. Dengan ilmu, doa kepada Allah, kebaikan, dan barokah yang selalu ditempati oleh keluarga muslim, wa'afallah bin-jumih, dan keluarga yang berlintas dengan bermanfaat untuk kita semua, dan kita alam, semoga kita berlintas.